Ayun sa nga mo, hanggang may Yoshua na rin paglaran lang kawan na rin bangsal pangarawit. Kaparing kolonyal dong jawo, Romo manopo wigato sing pasiwakan. Kula sa rin mabari putro, singan di kokulo pun para guto, kulo nilok nok non. Matian kolonyal dong jawo, Romo keparang wamiji datang putro, singan di kokulo pun perbu. Labdi paduka pun yudha pati, Gusti Pati. Lala. Anakku ngir. Anakku wong gagah, anakku wong brengos. Ulup. Paraguto. Kula wonten dawuh, Rama. Prabowo, nuwun wonten dawuh. Lan bocah temenggungan, nuwun wonten dawuh. Ingkang rinumoko ing pasewakan wong kajaba murcaning Gusti Manom. Raden Kokorosono, Raden Narayana lan Gustimu Dewi Loro Ireng. Ingkang ing gospirine durung katon bali mring matianing Praja Mandura. Nalika semana ndadekake sungkawaning penggalihing sinuwun. Radak kerawan Jawata saka ing Suralaya Pekulon Narada. Autus pukulun Bathara Guru nimbali Gusti Muraden Kokorosono bakal ditadiake balaning dewa. Dijago karo dewa kinenyingkirake mungsuh nalindring rengga bumi Prabu Naga Prasanta karo ardine sing wujud gajah jenenge Harya Yudhakedi. Bareng dewa mungkur kuntur makayawangan sinuwun paring dawuh. Dina iki aku kang pinrejaya kinen matah sapa kang ndak percaya ngupaya marang Gusti Muraden Kokorosono. Ulup paraguto. Kula wonten dawuh Rama. Kowe kang tak gadang-gadang ngene. Kowe ndak suwitake ana Praja Mandura wektu iki kowe wis pangkat wedana. Kowe ndak percaya dina iki golek ana Gusti Muraden Kokorosono Narayana lan Dewi Loro Ireng. Kowe ora kena bali lamun durung nderekake Gustimu katelune pisan. Yen kowe bisa entuk gawe ngger paraguta. Bapakmu wis pikun aku wis wareg nggonku kekucah Praja Mandura. Kowe bakal tak sengkake ngaluhur ngenteni pelengganku ndak usul aku nang resaning sinuwun supaya kowe nglungsur pelenggane pun Rama. La la la. Magalten dawuhipun Kanjeng Rama, inggih mboten langkung cakah dereng kinanten silak mbok menawi kula saged minangkani. Ngupati dateng Gusti kula Raden Kokorosono, Gusti kula Narayana dalah Gusti kula Loro Ireng. Benjang punapi bidalipun ingkang putra lo. Berai ketang, sambung obor colok lintang orang di dalan tumuli kue mangkat to dina iki. Bocah langkung istu agen jauh. Wontene Prabowo karo bocah temenggungan kue entak dawi nunggu Praja Mandura aja nganti ana satru jaya dalem kang lanjak nekani. Kalo nonton istu agen jauh, nuri istu agen jauh. Ina iki wis rampung kang dadi dawuhku besok tak tak ngenteni apa ora ketang teken janggut suku jojo tumuling kabudal. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya, mayu ngono marang lakumu pangestu ning pun popo. Aha, bocah temenggungan nuwun wonten dawuh. Mboro kowe metu njopo perintahno bocah carangan Sora Genen Stabelan perang tandang Jogo Bilo Rajek Wesi Singhanegara. Pedang abang kinen marangi bedil buntet kinen ngoro itu mbak poto kinen nyalini. Kang wikat ini kanggo toto-toto ngerkso katentar maling Praja Mandura. Ojo nganti jroning sinuwun sungkawa iki kena kanggo serana mungsuh sing bakal medah Praja Mandura. Kalo nuwun ingin ngestu akin dawuh. Kelawan dawuh no bocah Orto Ijayan. Kine nyawe sake Rata Kancana ingsun bakal ngubengi sanjabaning laladan Mandura ngiras niti jajan. nuwun nggih ngestokaken dawuh. Natapa bendi kaping telu bisa dandan bindung lumpuk ping telu padha nuwun parmatal paswanan.